pada saat hajjatul wada'. Taraktu fikum amrayni. Ma in i'tasamtum bihima lan tadillu abadan. Kitab Allah wa sunnati. Wala yaftariqa hatta yarida alayyal hawd. Aku telah tinggalkan untuk kalian dua pedoman yang kalian tidak akan tersesat selama-lamanya. Tidak akan tersesat di dunia ini dan akan mendapatkan pertolongan di akhirat selama kalian berpegang teguh dengan kedua pedoman tersebut, yaitu kitabullah, Al-Quranul Karim, dan sunnahku, yaitu sunnah Rasulullah sallallahu alaihi wa alaihi wasallam. Dan keduanya tidaklah terpisahkan sampai keduanya mendatangiku di atas telaga beliau sallallahu alaihi wasallam. Al-Quran dan As-Sunnah akan terus bersama, menunjukkan bahwa seorang muslim diwajibkan bagi mereka untuk berpegang teguh dengan keduanya sampai dia bertemu Allah subhanahu wa ta'ala dengan pemahaman yang benar sebagaimana yang telah difahami oleh para ulama as-salafus salih radhiyallahu ta'ala anhum ajma'in. Dan semakin seseorang itu berpegang teguh dengan sunnah dan menjauhkan diri dari bid'ah, maka Allah subhanahu wa ta'ala semakin memuliakan dia, semakin mengangkat derajatnya. Syekhul Islam Ibn Taymiyyah rahimahullahu ta'ala, beliau mengatakan, Inna Allah azza wa jal yarfa'ur rajula biqadri tamassukihi bis sunnah. Sesungguhnya Allah subhanahu wa ta'ala akan mengangkat derajat seseorang sesuai kadar berpegang teguhnya dia terhadap sunnah Rasulullah sallallahu alaihi wa sallam. Karena dengan komitmen terhadap sunnah, maka seorang itu akan mendapatkan pertolongan. Apabila suatu masyarakat mereka komitmen berpegang teguh dengan sunnah Nabi alaihi salatu wassalam, maka masyarakat itu pun akan mendapatkan pertolongan dari Allah subhanahu wa ta'ala. Allah akan mengokohkan kedudukan mereka di muka bumi, dan Allah subhanahu wa ta'ala akan muliakan mereka di dunia dan di akhirah. Adapun dari kalangan ahlul bid'ah, Allah subhanahu wa ta'ala tidak akan mungkin menolong agama ini dari mereka. Ibn Hazm Abu Muhammad rahimahullahu ta'ala, beliau mengatakan, Ma nasarallahu hadad din bimubtadi'. Allah subhanahu wa ta'ala tidak akan membangkitkan agama ini, tidak akan menolong agama ini melalui perantara kaki tangan ahlul bid'ah. Sebab Allah subhanahu wa ta'ala memuliakan ahlus sunnah. Allah azza wa jal meninggikan derajat ahlus sunnah. Dan itu adalah orang-orang yang senantiasa berpegang teguh terhadap athar apa yang telah dijalani oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dan para sahabat. Ikhwani fid din azzanallahu wa iyyakum, pada malam hari ini kita kembali melanjutkan pembahasan kita dari kitab Bulughul Maram. Yang pada pertemuan terakhir kita telah membacakan hadis Abu Hurairah radhiyallahu taala anhu bahwa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam memerintahkan kepada umat ini untuk mengakhirkan sholat apabila terik matahari yang menyengat, maka dianjurkan oleh Nabi alaihi salatu wasallam untuk diakhirkannya untuk menghindari sengatan matahari tersebut, di mana Rasulullah alaihi salatu wasallam menyebutkan sebabnya, sebab panasnya sengatan matahari itu dari uapan jahannam. Dari uapan jahannam. Dan ini tidaklah terjadi kecuali pada satu jenis salat, yaitu salatul zuhur. Salat az-zuhur tidak terdapat pada salat-salat yang lainnya. Sehingga Rasulullah alaihi salatu wasalam apabila terjadi keadaan cuaca yang sangat terik sekali, matahari yang menyengat panasnya, maka Rasulullah sallallahu alaihi wasallam menganjurkan, dan anjuran ini sifatnya sunnah, mustahab dan tidak wajib, berdasarkan hadis-hadis yang lain yang datang dari Nabi alaihi assalatu wassalam. Dan telah kita jelaskan makna mengakhirkan waktu salatul zuhur tersebut, yang dimaksud adalah mengakhirkannya hingga mendekati waktu salatul asr, hingga mendekati waktu salat al-asr, dan tidak seperti yang dianggap oleh sebagian kaum muslimin bahwa mengakhirkannya yaitu diundur satu jam sebelum pada saat setelah masuknya waktu salatul zuhur. Ini adalah kekeliruan, sebab satu jam setelah masuknya salatul zuhur justru itu merupakan waktu yang sangat panas sekali, yang apabila terjadi cuaca yang sangat menyengat panasnya, maka pada saat itu bukanlah mendinginkan salatul zuhur, bahkan semakin memanaskan. Sehingga dalam hal ini kaum muslimin rahimakumullah, secara kesimpulannya bahwa secara umum salat-salat lima waktu dianjurkan bagi kita untuk mempercepat melaksanakannya pada awal waktunya, kecuali pada dua tempat yang telah disebutkan oleh Nabi alaihi salatu wassalam, yaitu salatul isya dianjurkan untuk diakhirkan, semakin diakhirkan semakin afdal, dan tentunya dengan memperhatikan kondisi jamaah. Kemudian keadaan yang kedua yaitu pada salatul zuhur apabila matahari sangat menyengat. Kita lanjutkan kembali ke hadis yang berikutnya. Berkata Al-Hafidh Abu Al-Fadl Ahmad bin Ali bin Hajar Al-Asqalani rahimahullahu ta'ala, wa'an Rafi' ibn Khadij radhiyallahu anhu qala, dari Rafi' bin Khadij radhiyallahu anhu, telah kita sebutkan pada pertemuan yang lalu biografi singkat tentang beliau, bahwa beliau dari Madinah, suku Khazraj, Abu Abdullah, ada pula yang mengatakan Abu Khadij Al-Ansari radhiyallahu anhu. Qala, beliau berkata, qala Rasulullah sallallahu alaihi wa ala alihi wa sallam, telah bersabda Rasulullah sallallahu alaihi wa ala alihi wa sallam, asbihu bis-subhi, asbihu bis-subhi, hendaklah kalian mengisbahkan waktu subuh. Terjadi khilaf di kalangan para ulama tentang makna al-isbah yang terdapat di dalam hadis ini. Di dalam riwayat yang lain kata Nabi sallallahu alaihi wasallam, asfiru bis-subhi atau asfiru bil-fajri, hendaklah kalian mengisfarkan salat subuh itu. Fa innahu a'zamu li ujurikum, karena sesungguhnya mengisbahkan salat subuh atau mengisfarkan salatul fajr itu lebih besar bagi pahala-pahala yang kalian dapatkan. Rawahul khamsah, hadis ini diriwayatkan oleh lima dari kalangan ahlul hadis, yaitu al-imam Ahmad dan ashabus sunan at-Tirmidzi, Abu Dawud, An-Nasa'i dan Ibnu Majah, wa shahahahu at-Tirmidzi wa Ibnu Hibban, dan hadis ini disahihkan oleh at-Tirmidzi dan Ibnu Hibban, dan hadis ini disahihkan pula oleh Al-Syeikh Al-Allamah Al-Albani rahimahullahu ta'ala dalam kitabnya Irwa'ul Ghalil. Walhasil hadis ini menjelaskan tentang keutamaan mengisfar waktu subuh atau mengisbah waktu subuh. Namun apa yang dimaksud dengan al-isbah ini? Al-isfar yang terdapat di dalam hadis ini. Terjadi khilaf di kalangan para ulama. Al-Hanafiyah dan demikian pula pendapat Sufyan bin Sa'id bin Masruq Ats-Tsauri rahimahumallahu taala, mereka menjadikan hadis ini sebagai dalil bagi mereka bahwa pada waktu subuh dianjurkan untuk diakhirkan salat subuh itu. Dianjurkan untuk diakhirkan waktu salatul fajar. Dan mereka menyelisih pendapat jumhur dari kalangan para ulama yang mengatakan dianjurkan pada awal waktu. Dianjurkan pada awal waktu. Kapan masuknya waktu salatul fajar? Maka itulah merupakan waktu yang paling afdal bagi seseorang untuk melaksanakan salatul fajar. Adapun Al-Hanafiyah dan Sufyan Ats-Tsauri mengatakan tidak. Diperlambat semakin afdal. Dalil mereka adalah hadis ini. Karena Rasulullah sallallahu alaihi wasallam mengatakan asbihu bis-subhi. Keluar anak-anak yang di belakang, keluar semua. Keluar. Naam. Asbihu bis-subhi. Asfiru bil-fajri. Hendaklah kalian mengisfar pada waktu subuh. Kata mereka, yang dimaksud dengan isfar, yaitu akhirkan sholat subuh sampai keadaan menjadi terang. Jadi yang mereka maksudkan dan mereka tafsirkan hadis Nabi AS, yang dimaksud dengan isfar adalah keadaan menjadi terang. Tatkala ya mulai nampaknya pengaruh dari sinar matahari. Di mana seorang sudah melihat keadaan sekitarnya. Barulah pada saat itu dianjurkan bagi seorang untuk mengerjakan salatul fajar. Berarti berdasarkan pendapat mereka, bukan hanya pada dua tempat saja yang dianjurkan untuk diakhirkan dari awal waktunya. Ditambah lagi yaitu salatul fajar, salat subuh. Nah, oleh karena itu Al-Hanafiyah dan mereka-mereka yang fanatik memegang madhab ini, mereka biarkan terlebih dahulu. Tatkala masuknya waktu fajar, mereka tidak mengerjakan salatul fajar pada awal waktu. Mereka biarkan hingga keadaan menjadi terang. Barulah mereka mengerjakan salat al-fajar. Sebelum terbit matahari tentunya. Ya, sebelum terbit matahari. Nah, alasan mereka adalah hadis ini. Alasan mereka adalah hadis ini. Dan ini diamalkan oleh sebagian mereka yang bermadhab Al-Hanafiyah tersebut. Seperti di India misalnya. Atau di Pakistan. Atau sebagian di Afghanistan. Dan mereka-mereka yang masyhur memeluk madhab Al-Hanafiyah dan fanatisme. Atau fanatik terhadap madhab tersebut. Nah. Namun pendapat ini menyelisih pendapat jumhur dari kalangan para ulama. Telah kita jelaskan dahulu bahwa hadis yang datang dari Rasulullah sallallahu alaihi wasallam menunjukkan amalan Rasulullah alaihi wasallam dan amalannya para sahabat adalah mengerjakan salatul fajr pada awal waktu. Kana Nabi sallallahu alaihi wasallam yusalli subha bighalas. Nabi sallallahu alaihi wasallam melaksanakan salatul fajr pada waktu ghalas. Yaitu masih dalam keadaan gelap sekali. Gelap gulita. Naam. Bahkan setelah Rasulullah alaihi salatu wassalam mengerjakan salatul fajr, masih agak gelap. Sehingga para wanita mereka kembali ke rumah-rumah mereka setelah mengerjakan sholatul fajr dalam keadaan mereka, antara sebagian mereka tidak saling kenal mengenal. Karena gelapnya. Naam. Dan seseorang tidak mengetahui orang-orang yang ada di sekitarnya kecuali orang ada di sampingnya saja. Yang dia kenal adalah jali suhu. Orang yang ada di sampingnya saja. Teman duduknya. Selain itu dia tidak kenal. Hadis-hadis yang banyak yang datang dari Nabi SAW menunjukkan bahwa sholatul fajr dikerjakan pada waktu ghalas. Ya, pada awal waktu sholatul fajr. Lalu bagaimana dengan hadis ini? Yang mengatakan bahwa Nabi SAW menganjurkan untuk menjadikan cuaca terang terlebih dahulu. Keadaan terang. Kata jumhur dari kalangan para ulama bahwa hadis ini bukanlah yang dimaksudkan adalah penafsiran kaum Hanafiyah dalam menafsirkan hadis ini, yang dimaksud adalah menjadikan keadaan terang terlebih dahulu. Bukan itu maksud dari hadis Nabi alaihi salatu wasallam ini. Namun yang dimaksud oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dengan kata asbihu as-subha atau dalam riwayat yang lain asfiru bil fajri, hendaklah kalian melakukan isfar pada waktu fajar. Jumhur para ulama menjawab hujahnya orang-orang Hanafi terhadap hadis ini, kata mereka bahwa maksud dari hadis ini ada dua kemungkinan. Maksud hadis ini ada dua kemungkinan. Kemungkinan yang pertama, yang dimaksud dengan sabda Nabi sallallahu alaihi wasallam asfiru, yaitu tabayyanu. Ya, perjelaslah waktu fajar, waktu subuh. Yani jangan kalian mengerjakan salatul fajr, jangan kalian mengerjakan salat subuh tatkala waktu subuh belum masuk. Disebabkan karena semangat kalian untuk mengerjakan salatul fajr pada awal waktu, tapi jangan sampai kalian mengerjakan salatul fajr sementara fajar shadiq belum muncul. Tidak diperbolehkan. Maka makna dari asfiru yaitu perjelaslah dulu masuknya waktu sholat subuh. Tabayyanu. Nah. Perjelas. Sehingga apabila telah meyakinkan bahwa waktu fajar telah masuk dengan munculnya fajar shadiq, pada saat itu silahkan kalian mengerjakan sholatul fajar. Silahkan kalian mengerjakan. Ya. Fa innahu a'zamu li ujurikum, karena mengerjakan salatul fajr pada saat keyakinan kita bahwa waktu fajar telah masuk itu lebih besar pahalanya. Itu lebih besar pahalanya. Ini penakwilan yang pertama. Makna yang kedua dari jawaban jumhur dari kalangan para ulama bahwa yang dimaksud dengan al-isfar adalah hendaklah kalian mengerjakan sholatul fajr dan biarkan kalian memperlambat selesainya waktu fajr sampai tibanya waktu isfar. Yaitu tatkala keadaan sudah menjadi terang. Tatkala keadaan sudah menjadi terang. Dalam artian, pada awal kalian mengerjakan sholat subuh, itu pada awal waktu. Pada saat keadaan masih gelap. Pada awal waktu. Dan hendaklah kalian ketika mengerjakan sholatul fajr, perlambat. Ya, panjangkan bacaan kalian. Ya, panjangkan bacaan kalian. Sehingga sholatul fajr itu dikerjakan dengan lama. Disebabkan karena panjangnya bacaan. Sehingga tatkala kalian selesai mengerjakan sholatul fajr, maka keadaan sudah menjadi terang. Keadaan sudah menjadi terang. Ini dua penafsiran yang masyhur dari jawaban jumhur mayoritas dari kalangan para ulama terhadap Al-Hanafiyah. Kalau kita melihat kepada hadis-hadis yang datang dari Nabi alaihissalam dan kita kumpulkan hadis-hadis tersebut, sangat jelas sekali bahwa dari amalan Rasulullah alaihissalam dan amalan para sahabat, dianjurkannya seorang itu mengerjakan sholatul fajr pada awal waktu. Pada awal waktu, pada saat keadaan masih gelap. Dan hadis-hadis yang datang dari Nabi SAW juga menunjukkan bahwa yang dimaksud dengan kalimat al-isfar, asfiru bisubhi, hendaklah kalian isfar pada waktu subuh, maknanya adalah memperpanjang sholat subuh sehingga tatkala kalian selesai dari sholat subuh maka keadaan sudah terang. Ini makna yang sesuai dengan hadis-hadis yang datang dari Nabi alaihi salatu wassalam. Dan ini juga makna yang dirajihkan dan dikuatkan oleh Asy-Syaikh Al-Albani rahimahullahu taala, bahwa makna hadis ini yaitu perlambatlah sholat subuh kalian, panjangkan sholat subuh kalian hingga tatkala kalian selesai mengerjakan sholat subuh keadaan sudah terang. Nah, penafsiran inilah yang benar. Penafsiran yang terakhir yang kita sebutkan tadi. Dengan alasan, karena Nabi alaihi salatu wassalam, di antara kebiasaan beliau, beliau selalu memanjangkan sholat subuhnya. Kana yaqra'u bisittina ilal mi'ah. Adalah Nabi alaihi salatu wassalam, apabila beliau melaksanakan sholatul fajr, membaca ayat kurang lebih 60 hingga 100 ayat. Menunjukkan panjangnya bacaan Rasulullah alaihi salatu wassalam pada sholatul fajr. Pada sholat al-fajr. Maka ini menguatkan penafsiran yang terakhir. Ditambah lagi, hadis yang diriwayatkan oleh Imam Ahmad bin Hanbal rahimahullahu ta'ala. Di dalam musnadnya. Dan disahihkan oleh Syekh Al-Albani rahimahullahu ta'ala. Dalam kitabnya Irwal Ghalil. Dari hadis Anas bin Malik radhiyallahu anhu. Kata beliau, kana an-nabiy sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam yusalli subha idza tala' al-fajr ila ayyan fasiha al-basar. Adalah Nabi alaihi salatu wasallam, beliau melaksanakan salat subuh, beliau mengerjakan salat subuh pada saat munculnya fajar shadiq, pada saat munculnya fajar shadiq hingga pandangan itu menjadi terang. Ila ayyam fasihal basar. Sehingga pandangan itu menjadi terang. Maka hadis ini jelas sekali. Menunjukkan bahwa Rasulullah SAW tatkala beliau mengerjakan salatul fajr disebabkan karena panjangnya bacaan Rasulullah SAW, selesai beliau mengerjakan salatul fajr keadaan sudah terang. Dan inilah yang dimaksud oleh Nabi SAW dalam hadis ini. Panjangkanlah sholat subuh kalian karena yang demikian itu lebih mendatangkan banyak pahala bagi kalian. Ya. Dan di sana ada lagi riwayat-riwayat yang dijadikan oleh Asy-Syaikh Al-Albani rahimahullah untuk menguatkan penafsiran al-isfar yang dimaksud adalah memanjangkan sholat subuh. Sehingga batallah hujjah dari madhab Al-Hanafiyah dan pendapat Sufyan Ats-Tsauri tersebut. Kemudian hadis yang berikutnya, wa an Abi Hurairah radhiyallahu anhu, dan dari Abu Hurairah radhiyallahu taala anhu, anna an-nabiyya sallallahu alaihi wa ala alihi wa sallam qala, bahwa Nabi sallallahu alaihi wa ala alihi wa sallam bersabda, man adraka minas subhi rak'atan, barang siapa yang mendapati dari sholat subuh itu satu rakaat, qabla an tatlu asy-syamsu, sebelum terbitnya matahari. Jadi seseorang disebabkan mungkin dia memiliki udzur yang menyebabkan dia terlambat mengerjakan sholatul fajr. Tapi waktu subuh masih ada. Sebab waktu subuh itu dari saat awal munculnya fajar shadiq sampai sebelum terbitnya matahari. Sebelum terbitnya matahari. Ada seseorang terlambat bangun di waktu subuh misalnya. Atau seorang memiliki uzur yang lain. Dalam keadaan waktu subuh masih ada. Hanya tinggal sedikit. Tinggal sedikit. Dan matahari akan terbit. Apabila seseorang ini mengerjakan salatul fajr. Dan dia berhasil mendapatkan satu rakaat. Dia berhasil mendapatkan satu rakaat dari salat fajr, kemudian matahari terbit. Maka dalam hal ini dia lanjutkan salatnya. Dia lengkapi karena sungguh dia telah mendapati salat subuh itu. Ini yang dimaksud oleh Nabi alaihi salatu wassalam. Barang siapa yang mendapati dari salat subuh itu satu rakaat sebelum terbitnya matahari, faqad adraka subha, maka sungguh dia telah mendapati salat subuh tersebut. Wa man adraka rakaatan minal asri, barang siapa yang mendapati satu rakaat dari salatul asr, qabla an taghruba asy-syamsu, sebelum terbenamnya matahari, faqad adrakal asra, maka sungguh dia telah mendapati salatul asr tersebut. Muttafaqun alaih, hadis ini diriwayatkan oleh Bukhari dan Muslim. Dari sisi kesahihan hadis ini tidak diragukan kesahihannya. Adapun dari sisi penjelasan hadis ini, bahwa hadis ini menjelaskan tentang waktu subuh dan waktu salatul asr, kapan berakhirnya. Dari hadis ini menunjukkan bahwa waktu salatul fajr berakhir sebelum terbitnya matahari. Apabila matahari telah terbit dengan munculnya sebahagian dari bundarannya, maka menunjukkan bahwa telah selesai dan telah habis masanya untuk mengerjakan salatul fajr. Demikian pula sebaliknya waktu salatul asr. Hadis ini menunjukkan bahwa akhir waktu salatul asr hingga terbenamnya matahari. Selama matahari belum terbenam, maka masih menunjukkan adanya waktu salatul asr. Hanya saja bagi orang-orang yang tidak memiliki uzur, lalu mereka mengakhir-akhirkan sholatnya, sengaja memperlambat sampai mendekati waktu terbenam, maka ini diharamkan atas mereka. Mereka berdosa. Walaupun sholatnya sah. Akan tapi dia berdosa. Bahkan Nabi AS telah menyatakan tentang sholat orang tersebut, tilka sholatul munafiq. Itu sholatnya orang munafiq. Karena orang yang tidak memiliki uzur, batas waktu sholatnya apabila tidak mengerjakan sholatul asr sampai menguningnya matahari. Itu batasan. Kapan matahari telah menguning, maka sudah selesai waktu ikhtiar, waktu pilihan. Sisanya adalah waktu darurah, waktu orang-orang yang memiliki uzur. Apabila orang yang tidak punya uzur mengerjakan sholatul asr pada waktu yang semestinya digunakan oleh orang-orang punya uzur, maka dia berdosa. Dia athim dalam hal ini. Nah, namun bagi mereka yang memiliki uzur, maka inilah waktunya. Sholat subuh sebelum terbitnya matahari. Sholatul asr sebelum terbenamnya matahari. Itulah akhir waktunya. Maka apabila di antara mereka ada yang memiliki uzur, seperti seorang wanita yang dalam keadaan haid. Mendapati waktu fajar. Mendapati waktu subuh. Sementara dia masih dalam keadaan haid. Setelah hampir waktu subuh itu keluar dari waktunya, maka dia pun suci dari haidnya. Apabila masih memungkinkan bagi seorang wanita yang dalam keadaan suci tersebut untuk mendapati satu rakaat dari salat subuh, maka berarti dia wajib mengerjakan salat subuh pada waktu itu. Dia harus mengerjakannya. Nah, dan ini peringatan bagi para wanita. Sebab terkadang di antara mereka ada yang tidak memperhatikan masalah ini. Ya. Dia tahu bahwa dia telah suci, tapi dibiarkan. Sudahlah, untuk saat ini saya tidak sholat dulu lah. Subhanallah. Apabila telah selesai uzur itu, kembali hukumnya kepada dia. Wajib bagi dia untuk menegakkan sholat lima waktu. Demikian pula halnya pada saat akan terbenamnya matahari. Apabila seorang yang dalam keadaan haid itu suci sebelum terbenamnya matahari dan memungkinkan bagi dia untuk mendapatkan satu rakaat, maka dia diwajibkan untuk mengerjakan salatul asr. Diwajibkan bagi dia. Tapi kalau tidak memungkinkan bagi dia untuk mendapatkan satu rakaat, maka dia tidak perlu mengerjakannya. Berarti dia tidak mendapati waktu tersebut. Dia tidak mendapati waktu tersebut. Demikian pula sebaliknya. Kalau yang tadi kita membicarakan tentang awal waktu, maka kita bicarakan pula yang tadi kita bicara tentang akhir waktu, kita juga bicara tentang awal waktu. Seorang wanita yang dalam keadaan haid. Kemudian dia dalam keadaan suci. Dia dalam keadaan suci. Waktu subuh masuk. Nah, waktu subuh telah masuk. Lalu kemudian, apabila kadar dari waktu subuh tersebut, ya, memungkinkan bagi dia untuk mengerjakan dan mendapati satu rakaat dari sholat subuh, kemudian dia haid, maka dia wajib untuk mengqadha menggantinya pada saat dia dalam keadaan suci. Pada saat dia dalam keadaan suci. Demikian pula pada waktu asar. Ya. Waktu asar telah masuk, dia masih dalam keadaan suci. Nah. Lalu kemudian mungkin dia perlambat sholatnya. Setengah jam kemudian, maka dia dalam keadaan haid. Nah. Atau sekedar memungkinkan bagi dia untuk mengerjakan satu rakaat dari waktu sholat asar tersebut. Memungkinkan bagi dia untuk mengerjakan satu rakaat dari sholatul asar. Nah. Lalu kemudian dia haid, maka dia wajib mengqadha sholatul asar tersebut tatkala dia dalam keadaan suci. Ini keadaan orang-orang yang memiliki uzur. Demikian pula orang yang belum balig. Orang yang belum balig. Seorang anak kecil kemudian setelah itu dia balig pada saat matahari belum terbit. Dan memungkinkan bagi dia untuk mendapati satu rakaat setelah baliknya dia. Maka dia telah mendapati sholat subuh tersebut. Wajib bagi dia untuk mengerjakannya. Nah. Demikian pula. Seseorang yang dahulunya kafir kemudian masuk ke dalam Islam. Apabila dia dahulu kafir, kemudian dia masuk ke dalam Islam pada waktu subuh, dan masih memungkinkan bagi dia untuk mendapati satu rakaat, maka dia wajib mengerjakan sholatul fajr tersebut. Orang yang tidur, kemudian dia bangun. Orang yang pingsan, kemudian dia tersadarkan diri. Dan yang semisalnya, mereka ya terkena hukum hadis Rasulullah sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam ini. Apabila dia mendapati satu rakaat, maka sungguh dia telah mendapati salatul fajr, salat subuh, dan demikian pula salatul asr. Dalam hadis-hadis yang lain akan kita sebutkan pula nanti dalam hal melaksanakan salatul jumaah. Dalam mengerjakan salat al-jumaah. Apabila ada seorang yang terlambat untuk mengikuti sholat Jumat, sementara jamaah sudah ditegakkan. Jamaah sudah ditegakkan. Lalu kemudian dia memasuki jamaah pada rakaat yang kedua. Misalnya pada saat sujud pada rakaat yang kedua. Berarti dia tidak mendapati jamaah. Karena ketika dia mendapati jamaah tersebut dalam keadaan sujud, itu bukan satu rakaat. Berarti dia tidak mendapati satu rakaat. Sehingga dalam hal ini yang harus dia kerjakan adalah sholat al-zuhur. Sholat al-zuhur. Nah. Namun apabila dia mendapati imam sementara berdiri pada rakaat yang kedua. Lalu masbuk ini masuk. Dan mengikuti jamaah. Dan dia sempat membaca suratul fatihah. berarti dia mendapati satu rakaat, yaitu rakaat yang terakhir. Maka termasuk ke dalamnya hadis ini. Ya, man adraka raka'atan minal jum'ah faqad adraka al-jum'ah. Barang siapa yang mendapati satu rakaat dari salat Jumat, maka sungguh dia telah mendapati salat Jumat. Nah. Namun apabila ada seorang masbuk mendatangi salatul jamaah sementara imam pada rakaat yang kedua. Masbuk ini datang dan mengikuti jamaah dan mendapati imam dalam keadaan rukuk. Mendapati imam dalam keadaan rukuk pada rakaat yang kedua. Setelah dia salam, apa yang harus dia kerjakan? Apakah dia mengerjakan sholat zuhur karena dia tidak mendapati berdirinya imam? Ataukah dia dianggap mendapati sholat Jumat? Karena mendapati imam dalam keadaan rukuk dianggap satu rakaat. Perselisihan ini, kaum muslim rahimakumullah, kembali kepada perselisihan awal. Apakah mendapati imam dalam keadaan rukuk dianggap satu rakaat atau tidak? Dan telah kita sebutkan pada majelis kita ketika kita na'am menjelaskannya di Masjid Nurul Mustaqim, bahwa pendapat yang rajih dalam hal ini, mendapati imam dalam keadaan rukuk tidak dianggap mendapati satu rakaat. Berdasarkan beberapa hadis yang datang dari Nabi sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam. Dan di dalam hadis ini pula kita mendapatkan dalil bahwa diperbolehkan mengerjakan salatul fajr ataukah salatul asr walaupun pada waktu makruh, pada waktu yang terlarang seorang itu mengerjakan salat. Seperti tatkala hendak terbit matahari. Demikian pula tatkala matahari akan terbenam. Dua waktu ini adalah merupakan waktu yang pada asal hukumnya seseorang tidak diperbolehkan mengerjakan sholat pada waktu itu. Karena pada waktu itu merupakan waktu munculnya dua tanduk syaitan. Nanti akan kita jelaskan apa makna dari hadis Nabi SAW dua tanduk syaitan tersebut. Dan pada saat itu orang-orang kafir sujud kepada syaitan mereka, kepada berhala mereka. Maka Rasulullah SAW melarang kaum muslimin untuk menyerupai orang-orang kafir pada saat itu. Sehingga mereka dilarang untuk sujud pada saat akan terbitnya atau pada saat terbenamnya matahari. Namun dalam kondisi orang memiliki udzur, seperti keadaan yang telah kita sebutkan ini dalam hadis Abu Hurairah, maka yang demikian ini boleh. Yang demikian ini diperbolehkan. Wali muslimin an Aisyah radhiyallahu anha nahwahu. Dan dalam riwayat Imam Muslim dari hadis Aisyah radhiyallahu ta'ala anha yang semisalnya. Wa qala, yakni sama dengan hadis yang sebelumnya, hadis Abu Hurairah. Hanya saja dalam riwayat tersebut disebutkan sajdah badala raka'ah. Ya, jadi tidak disebutkan raka'ah, tapi yang disebutkan sajdah. Man adraka minas subhi sajdatan. Ya. Barang siapa yang mendapatkan dari subuh satu sujud. Naam. Jadi bukan raka'at, tapi yang disebutkan di situ adalah sujud. Thumma qala, kemudian beliau mengatakan, was sajdatu innama hiya raka'ah. Tapi yang dimaksud dengan sujud di situ bukan sujud secara hakiki, namun yang dimaksud dengan istilah as-sajdah adalah satu rakaat. Sehingga hadis Aisyah ini tidak bertentangan dengan hadis Abu Hurairah radhiyallahu taala an. Ada yang meriwayatkan rakaah, ada yang meriwayatkan sajdah, namun memiliki makna yang sama, tidak terjadi perbedaan. Yang dimaksud adalah mendapati satu rakaat berdasarkan pendapat jumhur dari kalangan para ulama. Wallahu a'lamu bis-shawab. Ini ikhwan fil din azakumullah yang kita bacakan pada malam hari ini, dan insyaallah taala akan kita sambung di pertemuan yang berikutnya, karena hadis yang berikutnya ini masih berkaitan erat dengan hadis yang setelahnya yang akan kita jelaskan secara bersama insyaallah taala, berkenaan tentang waktu-waktu yang terlarang untuk mengerjakan salat. Wallahu a'lam bis-shawab. Wa akhiru da'wana anil hamdulillahi rabbil alamin. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.